Aku musafir mencari cinta ilahi. Dalam alunan suara lagu dan nyanyi, dengarlah nada dan doa. Harapan jiwaku ini senantiasa. Hasrat hatiku kini dalam mengabdi seni, penuh cita dalam arti insan nan sejati. Seorang manusia kiranya biasa, oh senantiasa lena dan berdosa. Biar dosa ini ku bawa serta, bersama sesalanku sekali saja. Aku musafir mencari cinta ilahi. Dalam alunan suara lagu dan nyanyi, dengarlah nada dan doa. Harapan jiwaku ini senantiasa.